Janggut merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada ikhtilaf tentang masalah kepanjangan janggut. Maka contohnya Kiai Said Aqil menukil. Menukil itu mengambil keterangan dari kitab, salah satu kitab karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dikutip oleh Syekh Ibnul Qayyim tentang pendapat beberapa ulama. Di antaranya ada yang menyatakan jika janggut lebih panjang dari genggaman tangan, maka akan mewariskan sifat bodoh, menurut sebagian ulama. Kemudian diungkapkan oleh sebagian yang lain, aku menyaksikan bahwa si Fulan saking panjang janggutnya, sangat panjang melebihi genggaman tangannya, dia menjadi orang yang bodoh. Yang sekarang ramai ribut memfitnah Kiai Said Aqil Sirot itu, padahal beliau mengambil rujukan dari kitab ulama kebanggaannya sendiri. Makanya kemarin Kiai Said sampai mengatakan jenggotan itu goblok. Itu zaman kalau nggak paham akan ribut. Seolah-olah melawan syar'i, bukan. Di Surabaya itu, di Jawa itu kan banyak makam wali. Tiba-tiba ada orang-orang iseng mengatakan Wali Songo tidak ada. Oh, tidak ada itu Wali Songo. Pak Wali Songo fiktif, karena sebelum Wali Songo Islam sudah masuk ke Indonesia lewat jalur dari Aceh. Nah ya rusuh tuh, Wali Songo dibilang gak ada. Nah yang bilang begitu jenggotan semua. Ada bahasa lama jenggotan, ada inisialnya. Janggut merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada ikhtilaf tentang masalah kepanjangan janggut. Maka contohnya Kiai Said Aqil menukil. Menukil itu mengambil keterangan dari kitab, salah satu kitab karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Siapa itu Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Murid Syekh Ibnu Taimiyah. Dua ulama kebanggaan orang-orang yang suka memfitnah syirik, kemudian menuduh syiah, kemudian juga menuduh ahli bin'ah. Ini ulama kebanggaan beliau. Di situ, di dalam kitab, salah satu kitab dari karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kitabnya tipis, dikutip oleh Syekh Ibnul Qayyim tentang pendapat beberapa ulama. Di antaranya ada yang menyatakan jika janggut lebih panjang dari genggaman tangan, maka akan mewariskan sifat bodoh, menurut sebagian ulama. Kemudian diungkapkan oleh sebagian yang lain, aku menyaksikan bahwa si Fulan saking panjang janggutnya, sangat panjang melebihi genggaman tangannya, dia menjadi orang yang bodoh. Ada yang seperti itu ya, ungkapan ulama yang dikutip ungkapannya tersebut oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah sendiri. Yang sekarang ramai ribut memfitnah Kiai Said Aqil Sirot itu, padahal beliau mengambil rujukan dari kitab ulama kebanggaannya sendiri. Jadi bingung zaman sekarang mah. Seperti halnya bid'ah. Sekarang orang-orang yang sangat mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, mereka itu selalu seluruh bid'ah itu sesat dan sebagainya. Tapi dia tidak mau mengkaji kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, tidak mau menerima di mana Syekh Ibnu Taimiyah membuat bid'ah juga, bid'ah hasanah. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, saya punya kitabnya 20 jilid, Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab-kitab Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah saya punya. Zadul Ma'ad, Jala'ul Afham, Ar-Ruh, saya punya kitab-kitabnya. Asli masih berbahasa Arab, belum diterjemahkan. Jadi kalau mau silakan baca. Begitu. Kemudian Iqtida' Shiratal Mustaqim Syekh Ibnu Taimiyah saya punya, ada. Begitu. Jadi jangan dulu memfitnah, kumpulkan dulu kitabnya, baca dulu kitabnya. Nah, mereka tidak mau diajak diskusi, karena apa? Karena mereka akan menemukan jawaban-jawaban itu dari kitab-kitab para ulama kebanggaan mereka sendiri. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, contoh tentang bab bid'ah. Syekh Ibnu Taimiyah sendiri pakai bid'ah kok. Kata beliau, man wadhaba ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 marrat. Baina sunnatil fajri wal fajri ahyallahu biha qalbah. Siapa orang yang merutinkan, mewiridkan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Syekh Ibnu Taimiyah menentukan bilangan sendiri, 40 kali. Di antara qobliyah subuh dengan sholat subuh, Waktunya juga ditentukan sendiri oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Dirutinkan lagi. Manuallah, Pak. Sudah menjadi kebiasaan. Dijadikan wiridan. Maka Allah akan menghidupkan kalbunya. Kita cari. Silahkan cari hadisnya. Apakah Rasul pernah mengajarkan hal seperti ini? Tidak akan ketemu. 40 kali baca ya hayya qayyum la ilaha illa anta. Waktunya ditentukan. Di antara qobliyah subuh dengan sholat subuh. Rutin. Gak akan ketemu hadisnya. Ini pure. Ini bid'ah hasanah Syekh Ibnu Taimiyah. Kemudian Imam Al-Bazzar meriwayatkan juga bahwa Syekh Ibnu Taimiyah itu kalau ba'da sholat subuh beliau menghadap ke arah jamaah, beliau akan berzikir dan berdoa bersama jamaah. Kemudian setelah itu beliau akan menghadap ke arah kiblat, beliau mendudukanku di samping kanan beliau. Karena Imam Al-Bazzar seorang ulama yang pada saat itu ngikut mondok juga di situ. Sudah, oh ya, namanya ulama tapi masih mondok juga. Tabarrukan bahasanya. Ya, beliau mengetahui, Syekh Ibnu Taimiyah mengetahui Syekh Imam Al-Bazzar ini ulama ahli hadis, maka dimuliakan dengan cara apa? Didudukannya di samping beliau setelah doa. Menghadap ke kiblat sehingga aku mengetahui dan mendengar apa yang diucapkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, apa? Beliau mengulang-ulang wa yukarriru Al-Fatihah, mengulang-ulang Al-Fatihah. Beliau rafa'a ra'sahu ila sama, mengangkat kepalanya, menenggadahkan kepalanya ke atas langit, mengulang-ulang Al-Fatihah ila tulu'is syamsi, sampai terbit matahari. Ada enggak hadis di mana Rasul melakukan itu? Ada tidak atau mengajarkannya? Tidak ada. Ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah kalau kita paham itu. Tapi kenapa pengikut-pengikutnya sekarang, orang yang mengikuti beliau, senantiasa rame, bikin gaduh, bikin fitnah selalu. Terus anu itu melakukan bid'ah, menentang Rasulullah, dia keluar daripada ajaran Rasul. Selalu seperti itu. Coba kalau kembali pada kitabnya. Mereka gak mau diajak diskusi kembali kepada kitabnya. Karena apa? Pasti terbuka kedangkalan pemahamannya. Karena di dalam kitab-kitab para ulama sendiri ada. Saya punya kitabnya. Ya. Belum terjemahan, masih bahasa Arab. Begitu. Dibuatlah fitnah. Oh, si fulan mah gak bisa baca kitab. Begitu. Padahal punya kitabnya. Kalau ngaji juga pakai kitab. Tapi dibilang gak bisa baca kitab. Tapi diajak dialog gak mau. Ayo sok dialog, baca kitab bareng. Begitu. Kitabnya punya gak? Gak punya juga kitabnya. Kan aneh. Itu jadi hanya bisa memfitnah doang. Fitnahnya di mana? Kebanyakan di media sosial. Berkicaunya itu kebanyakan mampunya di media sosial, beraninya kalau diajak bertemu langsung tidak mau. Kenapa? Takut ketahuan. Ketahuan apanya? Ketahuan tidak faham. Karena kitabnya pun enggak punya. Kan begitu. Bagaimana bisa paham kitabnya aja enggak punya? Sekalinya punya, hayo kalau memang antum paham, oh kan sarjana Timur Tengah lain sebagainya, oke kita tidak Timur Tengah, kita Timur doang tanpa tengah. Tapi kumpulkan kitabnya, ayo kita diskusi. Tidak mau juga, kenapa? Karena akan terbongkar kebohongannya. Karena di dalam kitab-kitab tersebut ada. Makanya mereka kalau diajak dialog gak mau, pasti ngeles dengan satu dalil. Agama itu bukan untuk diperdebatkan. Tapi lebih dulu sering kali menyalahkan orang lain. Senangnya ngedebat orang lain. Kalau diajak dialog, ilmiah tidak mau. Kenapa? Takut terbongkar kebohongan. Termasuk dengan bab ini yang disampaikan oleh sebagian ulama diantaranya Kiai Aqil. Tentang mengutip dari kitab Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tentang pendapat sebagian ulama. Ya, tentang pendapat sebagian ulama. Maka ada yang memahami lagi, memaknai begini. Kalau orang janggutnya sudah sangat panjang, akalnya sudah tidak di otak, tapi kemana? Turun ke hati. Di sini kosong. Maksud kosong itu apa? Dia tidak mengandalkan akal pikirannya, dia mengandalkan cahaya petunjuk dari Allah, keimanannya. Begitu. Karena apa? Kalaupun ada orang berakal cerdas, tapi kalbunya kosong, kecerdasan intelektual tidak bisa menjamin bentuk kestabilan spiritual. Buktinya profesor, doktor, penasehat tim ahli ijmi, ketipu sama siapa? Sama Kanjeng Dimas. Buktikan, buktikan. Profesor, doktor, bukan satu, ada yang jenderal, ada yang dosen-dosen, ketipu. Triliunan, kumpul duit sampai 7 triliun lebih. Yang ketipunya jenderal, bupati, pengusaha, sarjana-sarjana, doktor-doktor, kemudian dewan pakar ijmi. Ijmi, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Bagus. Tapi pas ternyata ditipu, malah toh-tohan ngebela Kanjeng Dimas. Oh ini wali untuk kopret. Tukang tipu dianggap wali. Sekarang seperti itu. Ada lagi tukang bubur ngedadak jadi ulama, jadi syekh, raden anu. Gaya pakai imamah, pakai gamis, kemudian membuat koperasi langit biru atau apa? Pandawa 5. Apa satu doang Pandawanya? Yang ketipu siapa? Pengusaha-pengusaha, doktoral, PhD pada ketipu. Jenderal-jenderal ketipu juga. Bisa jadi bukan jenderal ketipu, tapi pura-pura ketipu padahal dia yang ngikut nipu. Ini kan pencucian uang sebetulnya kalau Anda tahu. Untuk apa? Ya, untuk politik dan sebagainya. Ngebodohin umat. Seperti tukang harta karun tuh. Tukang harta karun. Seolah-olah dia pembeli. Saya beli sekian miliar. Di hadapan orang lain, ada yang berani sekian miliar nih. Ah, saya beli, saya punya lebih daripada dia. Ya sudah, saya bayarin sekian miliar. Padahal ini temannya juga yang pertama tadi nawar. Benar gak? Iya, pura-pura aja. Jadi korban, padahal mah sama-sama. Gondol duit barang, lu ketipu. Nah, seperti ini banyak terjadi. Kecerdasan intelektual tidak bisa menjamin kestabilan daripada spiritual. Jadi sebagian ulama memahami yang dimaksud menjadi bodoh itu semakin tambah bodoh ketika semakin panjang. Jadi ilmunya bukan di otak lagi, tapi ilmunya ada di relung hati. Karena orang punya ilmu di otak tapi relung hatinya kosong, tidak iman. Betul tidak? Tidak meyakini Isra Mi'raj Rasul contoh dengan jasad dan ruhnya. Orang Islam, doktor, guru besar di UI tahun 50-an tidak percaya dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah pakai ruh dan jasadnya. Katanya cuma ruhnya saja, ngimpi Rasulullah. Bilangnya begitu, guru besar di UI lagi. Mungkin besaran bapak-bapak kayaknya nih. Tahun 59, astronot naik ke bulan. Nah loh, dia bilang waktu itu, jangankan ke langit, ke bulan aja gak ada yang mampu. Ternyata 59, 60-an ya, sekitar tahun ituan, astronot naik ke bulan. Nah, pakai apa? Pakai pesawat. Produk siapa? Produk manusia. Nah, sekarang coba kalau dipikir produknya Gusti Allah sama produk manusia, kira-kira menangan mana? Kalau produk manusia saja bisa mengangkat manusia sekarang itu bisa sampai ke Mars, kenapa produk Allah Ta'ala diingkari? Katanya guru besar. Ini otaknya gak dipakai. Apa? Ilmunya cuma di otak doang, tapi gak nyampe ke kolbu. Karena kalau orang cerdas tapi ilmunya sampai ke kolbu, dia akan menjadi orang yang sangat beriman. Buktinya orang non muslim yang pintar, yang cerdas, ahli-ahli sains, banyak yang masuk Islam. Karena apa? Karena dia sebelum masuk Islam ilmunya di otak banyak, tapi ketika dia coba upayakan untuk memahami dengan kolbunya, dengan nerung hati, maka dia mendapatkan kebenaran. Karena ruh manusia salah satunya ada ruh nurani, yang fungsinya, tugasnya adalah mengenyam ilham dari Allah. Ilham dari Allah yang sebagian orang ahli sains, dalam ilmu sains dinyatakan ilham dari Allah itu akan diterima oleh God spot. Pernah dengar? Belum juga ya dengarnya juga. God spot. Ada satu titik ketuhanan di dalam diri kita. Ada sebagian orang yang menyebutkan di otak. Ada orang sebagian orang yang menyebutkan di otak. Padahal yang sebenarnya bukan di otak, tapi di kolbu. Kolbu itu apakah? Hati bukan. Tapi kolbu itu jiwa yang tempatnya bertepatan dengan jantung, dua jari di bawah susu kiri. Kalau hati di bawahnya lagi, ya. Tapi kolbu itu, kalaupun sudah kita mati, hancur anggota tubuh kita, jasad kita, kolbu itu tetap hidup. Sebut kolbun salim. Ya kan? Nah, kolbun salim ini akan menghadap kepada Allah. Jadi kolbun salim itu apa sih? Jiwa yang tenang, jiwa yang selamat. Jiwa itu anggota tubuh apa bukan? Bukan. Nah, jadi God spot itu adalah bagian titik tertentu di dalam jiwa kita yang tempatnya ruh nurani, ruh yang biasa menafsirkan mentransliterasikan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu ada 7. Pak, masa iya? Ruh itu macam-macam. Ruh yang kalau keluar mati namanya ruh idhofi. Itu seluruh anggota tubuh. Makanya di dalam latifah itu latifatul kolab. Tempatnya di seluruh tubuh kita bersamaan menyatu set. Tapi di dalam latifah yang lain ada tempat ruh yang lain. Yang ruh itu kalau keluar tidak mati. Contoh pada saat kita tidur, ada ruh yang keluar namanya ruh rawani. Sehingga di dalam Al-Quran kata Allah, Allah menggenggam ruh orang yang telah meninggal dan Allah memasukkan kembali ruh orang yang sedang tidur ke dalam jasadnya. Jadi di dalam kitab Ar-Ruh, Syaikh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tebalnya segini, tipis. Kemudian di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, tebalnya segini, ahli tafsir. Kemudian di dalam kitab Syarhus Sudur, Ihwalil Maut Wal Kubur, tebalnya segini, karya Imam Jaluddin As-Suyuti, ada keterangan menjelaskan ayat seperti tadi, bahwa ruh orang yang masih hidup dengan ruh orang yang telah wafat bisa berjumpa di dalam mimpi. Ya, ada ayat yang menjelaskan itu. Maka ruh yang keluar itu yang bertemu ruh apa? Apakah ruh yang nyawa kita? Bukan. Karena kalau nyawa keluar mati, itu ruh idhofi. Tapi ruh rohani keluar tidak mati. Orang pingsan, ruh rohaninya keluar. Yang meraga sukma keluar. Kemudian juga orang yang kesurupan, mungkin roh rohaninya pada saat itu keluar, dimasuki oleh makhluk jin. Seperti itu. Pada saat tidur bisa keluar. Ada ruh nabati, ruh yang mengkondisikan, yang mengatur perkembangan tubuh. Ada orang yang ruh nabatinya tidak bisa mendominasi, tidak bekerja dengan baik, atau mungkin tidak ada, sehingga dari kecil sampai dewasa, kecil, mohon maaf, kecil saja ada yang seperti itu kan? Seperti Daus mini, sampai udah menikah pun tetap segede gitu, anak dengan bapak gedean anak. Nah ini ruh nabatinya tidak mendominasi. Ada ruh hayawani, ruh yang sifatnya itu seperti hewan, serakah, amarah, nafsu syahwat. Begitu. Nah kalau kita seringkali memakan unsur-unsur hewani, maka ruh hayawaniyah pun seolah-olah dipupuk. Maka sifat-sifat hewani itu akan terus semakin lekat dalam diri kita. Ini pelajaran yang sangat dalam, luar biasa. Seperti itu jawabannya. Jadi intinya, sebagian ulama menakwili. Yang dimaksud semakin panjang semakin bodoh itu artinya, dari otak turun. Ukuran akal, kecerdasan itu kan otak. Tapi di sini sudah tidak ada di akal lagi, sudah tidak di otak lagi, tapi turun ke kolbu, keimanan. Jadi maka orang-orang sufi, guru kita sekalian, yang Maulana Syekh Hisham panjang. Udah Maulana Syekh Nazim panjang. Maulana Syekh Hisham dengan Kiai Aqil Sirot, kira-kira marah gak beliau ketika ketemu? Tidak ternyata. Karena apa? Karena ungkapan Kiai Aqil Sirot, Syekh Hisham tahu. Syekh Hisham juga hafal dengan kitab-kitab tersebut. Wah, Masya Allah. Beliau tuh kitabnya cuma luar biasa itu. Beberapa ruangan Syekh Hisham. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Aqil, Syekh Hisham sudah paham. Maksudnya itu apa yang terdapat di dalam kitab karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Fatwa-fatwa atau penjelasan-penjelasan, pendapat-pendapat dari sebagian ulama. Ya wajar saja sebagian ulama berpendapat sesuai dengan eksplorasi ilmiahnya, observasi ilmiahnya. Betul tidak? Kan berbeda-beda pendapat seperti itu. Akan tetapi secara qat'inya yang namanya jenggot tetap sunnah. Saya yakin Syekh Aqil juga paham dan itu juga sudah diungkapkan oleh beliau bahwa jenggot itu betul sunnah. Nah ungkapan yang beliau ungkapkan sampai jadi kontroversi karena apa? Karena videonya dipotong-potong. Tujuannya apa? Supaya membuat kepercayaan umat kepada organisasi besar tersebut yang dipimpin oleh beliau semakin pecah belah. Dibuat ada yang membuat NUGL lah apa lain sebagainya. Di Muhammadiyah juga sama. Di Muhammadiyah juga ada. Dipecah juga. Ada yang berupaya untuk memecah belah. Karena kan ada yang afiliasinya kepada Buya Syafi'i Ma'arif, ada yang kepada Pak Amir Rais, ada yang... Karena apa? Beberapa perbedaan tersebut diperuncing sengaja. Supaya apa? Siapa yang buatnya? Orang-orang asing yang ingin mencaplok Indonesia. Karena di antara organisasi besar yang afiliasinya pada Pancasila, menjaga NKRI, di antaranya organisasi Islam ya, organisasi Islam yang besar, di antaranya dua ini yang paling besar, yang sangat kokoh teguh untuk merajut kebinekaan atau lain sebagainya. Sehingga orang-orang asing itu yang mungkin mereka kalau dibilang Freeport ini kemungkinan tinggal sekian tahun lagi, kita harus cari tempat yang lain. Kalau kita mau observasi alam tempat yang lain, sedangkan ini diketahui oleh masyarakat Indonesia yang dalam keadaan tenang, tentram, lain sebagainya, mereka akan menolak itu. Saat ini saja sudah ada penolakan lain sebagainya. Itu berupaya agar orang Indonesianya sendiri saling bertarung, baru mereka datang. Yang ini dibiayai, yang ini juga dibiayai terus supaya gontok-gontokan satu sama lain. Kalau sudah perang saudara, lihat negara Islam Libya hancur, negara Islam Irak hancur, negara Islam Kuwait lebih dulu juga hancur asalnya dulu, kemudian negara Islam Bosnia hancur juga, kemudian negara Islam Mesir juga porak-poranda juga, walaupun sekarang sudah mulai bangkit kembali. Ya, Suria banyak. Kemudian etnis Rohingya, Rohingya banyak Muslim, tapi diserang lain sebagainya, itu mah jelas tidak dibenturkan satu sama lain dengan etnis mereka karena mereka termasuk awam secara pendidikan intelektualnya, jadi mudah langsung serang saja. Tapi kalau yang sudah berpendidikannya sudah maju seperti di Indonesia, di Suria, di mana-mana, itu caranya dibenturkan satu sama lain. Nah, ketika sudah hancur lebur, untuk membangun negerinya itu butuh investasi. Butuh investasi, investor dari luar punya syarat. Nih, boleh saya berinvestasi, tapi syaratnya kamu harus nurut saya begini, begini, begini. Aturan negaramu harus ngikuti saya, kebijakannya harus pro dengan saya. Akhirnya kebijakan pemerintah pada saat itu mau tidak mau harus mengikuti kebutuhan daripada investor-investor asing. Akhirnya yang menguasai negeri tersebut adalah orang asing. Ya. Anda butuh alutsista, ayo saya akan supply, tapi kamu harus begini-begini. Kepada pemberontak, kamu harus berjuang, kamu harus ini, harus lawan ini, rezim ini, lain sebagainya. Saya kasih itu persenjataan, pokoknya nanti kalau kamu menang, kamu menjadi pemimpin, mengurus negara, sudahlah, cincai, investasi saya gelontorkan. Terus, yang bertarungnya sesama umat Islam. Yuk sadar. Dari dulu, divide et impera. Negeri kita sudah pernah merasakan itu. Perang Imam Bonjol. Ya, di mana? Di mana? Sumatera Barat. Yang perang sesama anak bangsa, sama-sama muslim. Sadar akhirnya pada saat itu Imam Bonjol menyadari akhirnya. Yuk, sebelum itu terjadi, rajut tali kasih di antara kita. Jangankan sesama muslim, dengan yang di luar muslim pun kita diajarkan tetap menjaga hubungan baik. Ada ukhuwah islamiyah sesama muslim, ada ukhuwah basyariyah sesama manusia. Kemudian juga buktinya di Madinah zaman Rasulullah, ada orang Majusi, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, bareng hidup di Madinah, di Yathrib dulu pada masa hidup Rasul. Makanya pelajari tentang piagam Madinah. Kemudian ada ukhuwah watoniyah, ada persatuan antar sesama bangsa, antar anak bangsa. Walaupun berbeda-beda suku, jangan terjadi rorombehen. Apa itu rorombehen? Perpecahan. Lu Islam itu indah. Lu ada yang mengatakan Rasulullah berjenggot. Ya ambil aja kalau kalian pengen berjenggot. Ya ambil, bagus. Bisa bagus berjenggot karena mukanya memang muka pantas berjenggot gitu. Lo kan gitu. Sementara urusan jenggot Rasulullah menyebut kalimat Yahudi, bukan urusan jenggot itu syariat, tapi karena harus menyelisihi orang Yahudi. Nah, itu kan makanya itu kita menurut ini, oh ternyata menurut menyelisihi orang Yahudi karena orang Yahudi itu suka nyukur jenggot. Nah, itu terjadinya kapan? Ya ketika Rasulullah pindah ke Madinah. Sahabat, pasar Madinah ini pasar terbesar di tanah Arab. Ketemu sama orang. Ya Rasul, pasar itu ada orang pipinya tembem gini. Kumisnya dua, jenggotnya di sini. Tapi barangnya bagus-bagus. Orang mana itu ya Rasul? Itu orang Cina. Utlubul ilma walau bis. Waktu di Mekah belum ketemu bilang itu. Nah begitu di Madinah, besoknya lagi kita ketipu ya Rasul. Ketipu gimana? Ada pedagang licin, kayak belut kecemplung oli. Ini tipu. Belum ditawar, katanya ada yang nawar 10 juta. Barang 10 ribu dijual 100 ribu, kita ketipu. Itu kira-kira siapa ya Rasul ya? Oh biasanya Yahudi yang suka begitu. Kalau kamu ingin tahu orang Yahudi tidak, ya lihat aja jenggotan apa enggak. Kalau enggak jenggotan, belidit, gitu. Itu Yahudi, rambutnya hitam walaupun tua. Giginya juga utuh walaupun tua. Oh gitu ya Rasul. Kenapa? Itu dulu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa mau dicabut nyawanya sama Malaikat Israel. Malaikat Israel ditempeling. Pewak. Palanya pecah. Baca tafsir Ibnu Katsir ada. Palanya pecah. Tapi wong malaikat ya. Celingduh lagi. Kamu kalau sama orang itu hati-hati ya Israel. Kenapa ya Allah? Oh, jangankan kamu, aku aja pernah ditantang dengan dia. Tentang ilmu mau habis, oh, enggak, masih ada, takkan Khidir, cari, gagal dia. Maka yang sopan kalau ketemu dia lagi, iya ya Allah. Datang malah kayaknya, assalamualaikum ya Musa. Apa, minta tempeling lagi? Enggak, nyawamu sudah expired. Bohong bener dong, katanya. Besok lagi bilang, yang coba cabut. Udah, malaikat yang lain yang bilangin. Rambutmu sudah putih, gigimu sudah rontok, terus jenggotmu udah semrawut kayak gitu, itu tandanya udah expired, udah waktunya. Oh ya udah kalau gitu dicabut. Begitu dicabut, orang Yahudinya mikir, nah ini jalan keluarnya. Akan ku semir rambutku, akan ku perbaiki gigiku, akan ku cukur jenggotku, biar kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Kan gitu. Nah itu ada dalam kitab-kitabnya Bani Israel. Israel memang enggak pernah baca soalnya. Orang Bani Israel itu makanya banyak yang mati itu digundul sama dicabuti giginya. Biar kalau mati dikira bayi. Makanya ada cerita malaikat mungkar nakir kaget. Oh ada bayi mati. Kadang ada bulunya. Diserahkan sama malaikat Ridwan. Ya Ridwan ada bayi mati agak besar. Bukan bayi. Ini digundul, ini dicukur, enggak lah protapnya begitu kalau gak ada giginya bayi. Bukan ini, bukan bayi, ini gundul. Enggak, ini bayi pokoknya tak serahkan kamu lah. Enggak bisa sebelum kamu pergi, tak cek dulu kamu kalau pengen tahu. Gimana caranya? Gampang, aku kan punya bidadari banyak. Bidadari turun ya, gak usah pakai baju. Nah bayi yang besar itu twing, no one dibilang. Nah itu ada dalam kitabnya orang Bani Israel. Jadi makanya tafsir Bani Israel itu masalah. Suka-suka dia aja. Lu termasuk Bani Israel menggambarkan perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki begini, perempuan begitu. Karena buah khuldi berbuah 6. Yang 3 diambil, ya pun 6-6-nya diambil, 3 diambil sama Nabi Adam, serahkan Siti Hawa. Gak kuat metah, pukul sama Nabi Adam, pecah, serahkan Siti Hawa, baru mau dimakan ketahuan Allah, sembunyikan di sininya. Gitu. Nah yang 2 ditaruh kiri kah? Kanan, makanya pelentung sini, situ, pecah. Nah yang laki-laki, Nabi Adam panen 1, ketahuan, dilek 1 di sini, nyantol. Nah yang 2 dipetik masih ada gagangnya, sembunyikan sini, dah kan? Lah itu makanya dilarang tafsir Israiliyat itu untuk nafsiri Quran, karena iseng mereka itu. Lah ya makanya ulama-ulama yang tahu bahwa oh ternyata ada problem jenggot dengan orang Yahudi. Begitu di kampung yang tidak ada Yahudi, ulama-ulama dulu sudah enggak ribut masalah jenggot. Lah itu suasana sosiologi apa? Antropologi yang berbeda dan geografi yang berbeda lo kan gitu, jangan pornografi orang. Ya inilah, jadi kalau ngaji begini tuh lupa kadang saya bisa begini. Doi lo itu beda, makanya nggak ribut. Makanya kemarin Kiai Said sampai mengatakan jenggotan itu goblok. Itu zaman kalau nggak paham kan akan ribut, seolah-olah melawan syar'i, bukan. Di Surabaya itu, di Jawa itu kan banyak makam wali. Tiba-tiba ada orang-orang iseng mengatakan Wali Songo tidak ada. Oh tidak ada itu Wali Songo. Pak Wali Songo fiktif, karena sebelum Wali Songo Islam sudah masuk ke Indonesia lewat jalur mana? Lewat jalur dari Aceh. Nah ya rusuh tuh. Wali Songo dibilang nggak ada. Nah yang bilang begitu Jenggoten semua. Ada bahasa lama Jenggoten, ada inisialnya siapa tadi? Ada istilahnya, ada inisialnya BR, BS, Badrussalam. Ketularan saya sama WMCB ini, ketularan saya. Itu mengatakan Wali Songo tidak ada. Ada SB, Subhan Bawazir. Enggak jadi inisial ini sih sial. Ada namanya Zainal Abidin, ini juga brewo. Nah makanya terus Kiai Said mangkel, dasar orang kalau jenggot ini goblok. Sehingga, nah orang ini balas Kiai Said yang goblok. Orang Wali Songo, apa penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Loh katamu gak ada, kok sekarang jadi berjenggot? Nah inilah. Gak bisa, makanya kita ini jadi orang. Kita ini sesuai pangkatnya masing-masing, mengikuti Rasulullah dengan gayanya masing-masing. Ada gaya pengikut namanya sahabat. Makanya ada tingkatan namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu tetap tingkatannya beda-beda wal jamaahnya. Awal jamaah pertama sahabat, wal jamaah berikutnya apa? Tabi'in, wal jamaah berikutnya tabi'at tabi'in, jamaah berikutnya tabi'at tabi'at tabi'in. Yang kita ini wal jamaahnya siapa? Wal jamaahnya ulama. Wong kita ini ketemunya sama ulama. Kalau kita ketemu Rasulullah namanya sahabat. Sahabat itu apapun bentuknya sahabat. Mau pinter, mau bodoh, mau apa ya sahabat. Tapi kita ini ketemunya ulama, bahwa kita ini yang kita hadapi, kita ketemu di generasinya ulama yang disebut oleh Rasulullah warasatul anbiya. Dan namanya pewaris kan harus punya sertifikat, itu aja kan. Dari siapa? Oh dari guru saya. Gurumu dari mana? Dari Kiai Hasyim. Kiai Hasyim dari mana? Dari Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari dari mana? Dari Kiai Khairan. Kiai Khairan dari mana? Dari Kiai Abdul Wahid. Dari mana? Ya Abdul Halim. Dari mana? Itu dari Yai Sofyan. Dari mana itu dapatnya? Dari Yai Jabbar. Dari mana? Dari Yai Abdul Rahman Sambu. Dari mana? Yai Abdul Halim. Dari mana dapatnya? Dari Sunan Geseng. Dari mana? Dari Sunan Kalijaga. Dapat dari mana? Sunan Bonang. Dari mana? Dari Sunan Ampel. Dari mana? Babrohim Asmarokandi. Dari mana? Syekh Jumadil Kubro. Dari mana? Syekh Muhammad. Dari mana? Syekh Ahmad Jalaluddin. Dari mana? Syekh Abdul Malik yang menurunkan klat Azmat An ini. Mau dibantah. Yo. Klan beliau ini dari Syed Abdul Malik. Yo, mau dibantah. Loh ini tuh yang bantah kemarin lari orang. Yang gitu. Yo. Nah, itu dari mana? Dari Syed Alawi Amil Faqih. Dari mana Syed Ahmad Shaqib Mirbat? Dari mana Syed Ali Khuliq Qosam? Dari mana Syed Alwi? Dari mana Syed Muhammad? Dari mana Syed Alwi? Dari mana Syed Ahmad Al-Muhajir? Dari mana Syed Aisyah An-Nabi? Dari mana Syed Ubaidillah? Dari mana Syed Muhammad? Dari mana Syed Ali Uraidi? Dari mana? Kan gitu terus ditanya. Dari Syed Ja'far Shadiq? Dari mana Syed Muhammad Baqir? Dari mana Syed Ali Zainal Abidin? Dari mana Sayyidina Hasan Hussein? Dari mana? Dari Sayyidina Ali. Lihat dari mana? Ini yang dapat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini wal jamaahnya ulama, tuh. Ya ulama-ulama bikin organisasinya ya Nahdlatul Ulama. Wong pangkatnya cuman pangkat muridnya ulama kamu itu. Kalau muridnya Nabi kamu Nahdlatul Sahabah. Lah itu lo makanya. Lah makanya orang NU ini enggak gampang konslet. Karena tahu urutan maulid dan urutan khol. Ibarat kepegang siratal mustaqim tidak kehilangan siratal ladzina an'amta alaihim. Memang itu tidak dibuat oleh para ulama. Dibuat agar kita tidak kehilangan kontrol. Bahwa kita punya generasi yang berbeda. Gayanya berbeda. Jangan kemudian ini zaman Rasul gak ada. Ini zaman Rasul gak ada. Ini zaman Rasul gak ada. Mukamu itu gak ada di zaman Rasul. Ini. Allah, kadang itu sok-sokan orang-orang. Nah ini makanya maulid khol bagi generasi milenial ini sangat dibutuhkan. Begitu zaman milenial ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Orang bisa tidak butuh siapa-siapa di generasi milenial ini. Dulu zaman saya ngaji, mesti ketemu guru. Sekarang gak perlu ketemu guru. Makanya ilmunya dapat, akhlaknya hilang. Karena ketemu sama Google. Ngajinya tongkrong di atas WC. Ini percepatan kehidupan yang luar biasa. Dulu kita bersama, kenapa? Dengerin radio sahur sepuh. Satu radio didengarkan 50 orang. Kita lihat TV, berbanyak orang kampung lihat. Sekarang itu hilang semua, karena apa? TV sudah kalah sama internet, sama gadget, sama apa. Ini loh generasi milenial, kalau kita gak waspada, milenial killing everything. Milenial ini membunuh segalanya. Manusia terbunuh semua. Pak Pos, habis sekarang dibunuh sama milenial. Dulu nganterin surat, sekarang kalah sama SMS. Dulu saya waktu kirim surat sama kekasih saya itu. Saya cari kertas pink. Tulis warnanya harum. Cari Pak Pos. Makanya ada lagu Pak Pos. Nah gini, gini. Pak Pos ada. Kita berikan. Di situ seminggu berikut lewat Pak Pos. Ah, dapat balik. Oh enggak, ternyata berdebar-debar. Wah. Maka generasi zaman saya ini kalau sudah cinta masuk ke hati. Kenapa? Warna cinta itu menyakitkan. Gak bisa ketemu. SMA apa SMA? Surat gak dibalas. Sampai rindu itu sampai menyakitkan. Rindu itu seperti membunuh. Sudah. Kita bisa menggigil karena cinta. Karena gak ketemu. Lihat yang listrik seperti lihat wajahnya. Makanya orang-orang tua seusia kita, kalau berkomitmen, kita bisa pegang. Karena cinta itu sampai di sini. Anak-anak muda sekarang gak merasakan indahnya cinta. Anak milenial tidak merasakan cinta yang menyakitkan, yang menusuk, tidak lagi dirasakan. Karena cinta begitu mudah dikeluarkan. Begitu rindu, langsung kirim wajah kita. Pet. Langsung bawanya, peke, peke, peke, peke, peke. Mah, mah, mah, mah, mah. Bodoh sekali. Lah, supermarket-supermarket itu nanti juga habis. Karena anak sekarang bisa belanja online. Anak saya usia 14 tahun, sudah tidak pernah, jarang belanja di Indonesia. Belanjanya ke Kanada. Anak saya. Iya, usia 14 tahun kalau belanja ke Missouri. Kemarin belanja dari Kanada. Saya tanya, berapa nak harganya? 17 ribu. Itulah sewu itu ke Kanada. Apa? Peniti gitu ya. Loh itu terus ongkosnya berapa, kita gak kebayang. Loh itulah masa depan. Nah itu kalau terjadi dalam agama sangat beresiko, karena orang bisa belajar langsung dari sumber, kehilangan jarak yang jauh, kehilangan ruang dan waktu. Makanya orang sekarang langsung, mari kita belajar kembali kepada Rasulullah. Kenapa? Karena bisa baca Quran dan Sunnah dalam kitab yang langsung dibaca. Kalau gak bisa ya cari terjemahan. Dunia dilipet semua hari ini. Dulu kalau mau baca koran, nunggu korannya Pak Lurah selama seminggu baru bisa kita baca. Dulu zaman segitu. Dan gitu baca koran. Sekarang gak bisa. Pengen lihat Afrika dulu nunggu flora dan fauna. Di TV. Lalu sekarang kamu mau lihat dunia, dari sini cukup India. Keluar. Bokong India, keluar. Tengu India, keluar. Loh ini dunia, saya gak butuh siapa-siapa. Nah dalam agama pun orang menjadi mudah belajar. Langsung menurut Rasul begini, menurut Rasul begini, begini. Makanya banyak sekali orang sekarang yang kehilangan ruang dan waktu. Kehilangan jarak. Hasilnya apa? Ya orang ini menjadi orang-orang yang tidak lagi memahami bahwa ada perjalanan panjang. Islam itu melalui proses wal jamaah yang berbeda. Beda, langsung ahli sunnah. Ya gak apa-apa kalau kuat. Tapi lama-lama sebagian konslet. Tahu-tahu jadi teroris gitu kan. Ya, makanya dulu para ulama bangun, dibikin khol, akhirnya ziarah kubur guru. Hasilnya apa? Mencintai tanah di mana gurunya bersemayam. Pada saat itulah tumbuh namanya cinta terhadap tanah air. Itu mekanismenya. Kita ini puluhan bangsa yang berbeda-beda. Maka semuanya dibikin bagaimana? Bersatu. Makan tumpeng biar bersatu. Ingkung ayam biar bersatu. Loh, ini yang dulu dilakukan oleh para ulama. Nah sekarang orang langsung cheat gitu. Dia gak ngerti. Makanya taunya bahwa jataka dolam. Fahada. Dia tidak tahu. Al-amin tidak tahu apa. Ini yang gak ini. Makanya para sekarang masih langsung kembali pada Quran dan Sunnah. Ya karena apa? Dia bisa belajar langsung kepada Quran dan Sunnah. Dia lupa bahwa Quran dan Sunnah itu tumbuh dari psikologi manusia pada zamannya. Makanya jangan heran sekarang. Kembali sana, nah gak ada bid'ah. Nah beliau, saya senang beliau. Kupas satu-satu. Pak kesempet kalau saya. Beliau gak sempet ya. Kupas, gak sempet. Karena saya selalu grogi kalau lihat ini. Nah inilah. Nah makanya orang yang suka maulid, suka khol, gak pernah lupa lompatannya itu gak terlalu jauh. Masih punya guru di kampungnya apa. Yang lain langsung ngelompat. Makanya orang-orang yang konslet-konslet itu gak suka mulutan. Ya kan? Gak suka khol. Akhirnya lupa bahwa dia kedudukannya muridnya ulama. Langsung gayanya kayak muridnya Nabi. Asyidah walal kufar ruhama ubainahum tarawum ruka'an sujadah yabtakuna fadla minallah waridwanan simahum fi wujuhi minatari sujud. Langsung galak sama orang kafir. Ya itulah. Nah ini makanya untung kita diajari metodologi meruntut ruang dan waktu. Selamat akhirnya. Jadi ini loh, bahwa maulid sesungguhnya adalah produk sosial untuk apa? Membuat manusia tidak kehilangan kontrol dalam ruang dan waktu yang berbeda. Gak mau, ya mau mainstream. Langsung konslet. Kita gak punya listrik, yang punya listrik orang Jatiluhur sana. Maka orang sini bangun tiang sama trafo. Kabel tiang trafo. Masuk rumah kasih meteran paket berapa yang kamu butuhkan? 300, 250, 600, 900, 1300. Dari dalam rumah itu kita colokkan TV. TV-nya selamat. Walaupun kita ngerti kabel gede di situ ada setrumnya. Jangan. Bledos TV-mu. Enggak pakai madhab. Lah kalau enggak pakai madhab terus katanya siapa? Enak banget. Ya inilah kadang kita ingetin juga susah karena mereka pinter. Bisa baca. Makanya ya udah kadang saya udah deh orang-orang kayak gini nanti lama-lama juga kembali. Nah, akhirnya sekarang banyak kok yang udah kembali. Kapok sudah. Dulu Sayyidina anti, sekarang mau baginda. Nabiyina mau, tapi belum Sayyidina. Setelah tahu dalil la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum Allah. Tumpeng enggak mau, sekarang nasi kotak mau. Ingkung ayam enggak mau tapi suwi-wi tok mau. Itu. Iya kan? Suwuk enggak mau tapi ruqyah mau. Mau semua sekarang. Ila ruhi enggak mau tapi semoga arwahnya mau. Alat musik enggak mau tapi mulut mau tum. Namanya nasyid. Nasyid. Makanya kalau mereka selalu mengatakan, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya kembalilah, wong kamu pernah pergi. Lah aku ini belum pernah kemana-mana, kok kamu ajak pergi. Aku masih seperti yang dulu.